Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, begitu juga atas nikmat Islam, dan tak terkecuali di antara nikmat yang besar yang patut kita syukuri adalah kita diberikan hidayah mengenal jalan yang benar, jalan yang lurus yang ditempuh oleh para ulama, yaitu jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, akan kita lanjutkan dari kajian kita membahas seputar masalah aqidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh muallif di sini, yaitu Syekh Fauzan Hafidhahullah. Dia mengatakan manhaju ahli sunnati wal jamaah fi asma'illah wa sifatihi. Manhaj atau metode atau jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnah wal jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Syekh Fauzan Habibullah akan menjabarkan, memberikan keterangan secara panjang lebar tentang metode atau cara atau jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, memahami atau mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk dari salah satu jenis tauhid, salah satu jenis akidah dari tiga jenis tauhid yang disebutkan oleh para ulama yang harus kita ketahui, harus kita pelajari, dan harus kita imani. Yang pertama telah kita sebutkan, yaitu tauhid rububiyah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita harus meyakini hanya Allah lah sendirian yang menciptakan alam semesta ini, yang mengaturnya, yang memberikan rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, dan dari perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala ini semua kita harus yakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala sendirian yang melakukannya. Tidak ada sekutu, tidak ada serikat, tidak ada teman di dalam Allah subhanahu wa ta'ala melakukan perbuatan-perbuatan yang telah kita sebutkan. Tidak ada di sana pencipta selain Allah. Tidak ada di sana pengatur alam semesta ini selain Allah. Tidak ada di sana zat yang bisa mematikan dan menghidupkan selain Allah, dan tidak ada di sana yang mampu menurunkan, yang memberikan rezeki kepada seorang hamba melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis tauhid yang kedua yang telah kita sebutkan dan perlu kita fahami dan pelajari serta kita imani, yaitu tauhid uluhiyah, atau disebut juga oleh sebagian para ulama tentang tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala pada segenap ibadah. Kita harus memberikan semua ibadah yang kita kerjakan, baik itu perkara-perkara yang wajib, begitu juga yang sunnah-sunnah, itu semuanya kita berikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, tidak layak bagi kita memberikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Maka barang siapa yang memberikan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam syirik besar. Dan tauhid yang kedua ini adalah tauhid yang khusus, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus para rasul, begitu juga tidaklah menurunkan kitab-kitab melainkan karena sebab ini. Karena sebab tauhid yang kedua. Sebagaimana firman Allah jalla wa ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budallaha wajtanibut tagut." Dan sungguh-sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, di mana misi utama, tugas utama yang diemban oleh seorang rasul yang diutus di tengah-tengah umatnya adalah anibudullah wajtanibu tagut, agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar mereka menjauhi tagut, menjauhi sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun para nabi, sebagaimana yang kita ketahui, syariat mereka berbeda-beda. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, begitu juga syariat Nabi Muhammad SAW itu berbeda-beda, tapi satu ya, tujuannya, yaitu mempersembahkan semua syariat itu, mempersembahkan semua ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis tauhid yang ketiga, ini nanti akan dibahas secara rinci oleh Syekh Fauzan hafizahullah, yaitu tauhid al-asma wa sifat, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifat. Yaitu kita harus mengetahui, mengimani bahwasanya di sana, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi SAW, disebutkan sekian banyak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, di mana setiap nama disebutkan oleh para ulama itu mengandung sifat. Dan ketiga jenis tauhid yang telah kita sebutkan itu adalah hasil pengamatan atau tatabbu' atau istiqra' yang dilakukan oleh para ulama di dalam Al-Quran, begitu juga sunnah-sunnah Nabi. Jadi dalilnya adalah pengamatan para ulama, ya, penelitian para ulama. Kemudian para ulama menyimpulkan bahwasannya tauhid itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Karena ada sebagian ahlul bid'ah, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menuduh ahlu sunnah itu mengada-adakan, ya, membuat-buat pembagian tauhid. Ya, mereka menuduh ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah itu membuat-buat saja, tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya. Maka yang demikian adalah tidak benar. Ya, para ulama menyebutkan tiga jenis tauhid itu, itu adalah hasil penelitian mereka melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ayat-ayat di dalam Al-Quran, begitu juga ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disimpulkan bahwasannya tauhid itu ada tiga. Sama seperti para ulama ahli bahasa atau ahli nahu yang mereka membagi al-kalimah, atau sebagian menyebutkan al-kalam, ya, itu ke dalam tiga bagian. Yang pertama huruf, yang kedua isim, yang ketiga fi'il. Kalau ditanya mana dalilnya, sebutkan dalilnya di dalam Al-Quran, itu juga dalam sunnah, sunnah Rasulullah, maka para ulama ahli nahu menjawabnya ini adalah hasil istiqra' wa tatabbu', hasil penelitian, ya, di dalam kalam bahasa Arab. Ternyata disimpulkan di dalam, ya, kalimat bahasa Arab itu tersusun dari huruf, isim dan fi'il. Dan yang lebih parah lagi, ya, ada juga sebagian ahlul bid'ah yang menuduh ahlul sunnah, takala mereka membagi tauhid menjadi tiga jenis, mereka menyamakan kita seperti orang-orang Nasrani. Ya, karena orang-orang Nasrani itu ada akidah mereka, yaitu Trinitas. Ya, mereka mempunyai memiliki akidah Trinitas, yaitu mereka meyakini Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus. Maka kias ini adalah kias batil. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani itu jelas-jelas menyimpang. Jelas-jelas, ya, ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, manhajus salafis salih ahli sunnati wal jamaah alladhinahum al-firqatun najiyah. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, manhaj atau metode atau jalan yang ditempuh oleh as-salafus salih ahli sunnah wal jamaah, yang mereka adalah al-firqatun najiyah. Apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah di sini, ini adalah pada hakikatnya adalah satu, ya, nama atau satu hakikatnya, ya, karena nama-nama ahlu sunnah itu sangat banyak disebutkan oleh para ulama. Walaupun nama-nama mereka berbeda, tapi hakikatnya mereka adalah satu, yaitu pihak atau kelompok yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, serta yang paling penting juga memahami Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman para sahabat. Terkadang ahlu sunnah itu disebut dengan as-salaf atau salafi. Terkadang ahlu sunnah itu disebutkan dengan ahlu sunnah. Terkadang disebutkan al-jamaah, dan yang paling banyak itu digabung, ahlu sunnah wal jamaah. Terkadang pula mereka disebut dengan kelompok al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, selamat dari ancaman neraka, ya, yang diambil dari hadis, ya, firqatul ummah, ya, perpecahan umat. Hadis yang ma'ruf, sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku ini akan terpecah kelak menjadi 73 golongan. Ya. Semuanya terancam masuk ke dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok. Alhamdulillah pada saat itu ditanyakan oleh para sahabat, ya, mahia ya Rasulullah, kelompok yang selamat itu, ya, siapa wahai Rasulullah? Kemudian beliau menyebutkan al-jamaah dalam riwayat, dalam satu, salah satu riwayat menyebutkan man ana alaihi wa ashabi, itu al-jamaah, yaitu kelompok yang berada di atasku yang mengikuti sunnah Rasulullah dan mengikuti jalannya para sahabatku, atau yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mereka adalah kelompok yang tidaklah membeda-bedakan, ya, isi Al-Quran Begitu juga kandungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian dari kelompok-kelompok sempalan Islam yang mereka mengaku ahlu sunnah, ya, aswajah, ahlu sunnah wal jamaah, ya. Akan tetapi yang sangat disayangkan, pengakuan mereka sangat jauh dari kebenaran, ya, sangat jauh dari hakikatnya, sangat jauh dari kenyataan. Mereka mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi sekian banyak ucapan-ucapan, sekian banyak perbuatan-perbuatan, sekian banyak ibadah-ibadah yang mereka lakukan, ternyata itu menyelisihi syariat Islam, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah. Lalu apakah benar, ya, pengakuan mereka, ya, mereka menganggap mereka ahlu sunnah wal jamaah dalam kenyataannya, ya, amalan yang mereka kerjakan, perbuatan yang mereka lakukan, ucapan yang mereka katakan, itu ternyata kalau ditelisik, kalau dikembalikan kepada dalil, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata itu jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga sebagian kelompok yang mengaku ahlu sunnah, ya, yang mengaku aswajah, yang mengaku salaf, akan tetapi mereka berpegang hanya kepada sebagian saja. Ya, mereka amalkan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, mereka tinggalkan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka ini juga bukanlah kelompok ahlu sunnah. Seperti kelompok khawarij. Ya, kelompok khawarij. Nah, kalau antum membaca kitab-kitab mereka, ya, atau pernah mendengarkan ceramah-ceramah ustadz mereka atau ulama mereka, masayikh mereka, mereka mengaku juga ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mereka mengaku juga ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan cara sholatnya itu mirip dengan cara sholatnya ahlu sunnah. Ya, bahkan kitab-kitab yang mereka pakai dijadikan rujukan, kitabnya Syekh Albani, kitabnya Syekh Utsaimin, ya, kitabnya Syekh Mukbil, ya, kitabnya Syekh bin Baz, dan ulama-ulama yang lainnya dari kalangan ahlu sunnah. Hanya saja, ya, mereka terjatuh ke dalam akidah takfir, ya, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan al-umara, pemerintah, yang ujung-ujungnya mereka menghalalkan darah pelaku dosa besar, mereka menghalalkan darah pemerintah, ya, yang mereka mengatakan, ya, karena mereka tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, wajar kalau mereka kafir. Mereka berundang-undang, berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Padahal jelas kata mereka, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Jelas kata mereka ayat ini. Sorry. Barang siapa yang tidak berpegang, tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, maka mereka kafir. Secara mutlak mereka hukumi. Jadi pelaku dosa besar, ya, pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Boleh diperangi, boleh mengangkat senjata, boleh memberontak dengan mereka, halal darah mereka. Maka akidah yang seperti ini adalah akidah yang tidak benar. Ya. Adapun yang mereka sebutkan sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya, menggunakan ayat-ayat al-wa'id, ancaman-ancaman. Nah, seperti ayat yang telah kita sebutkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Maka ayat ini tidaklah bisa dipahami hanya satu sisi saja. Kita harus memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Kalau kita tidak memahami ayat tersebut, tidak memahami ayat-ayat yang lain, ya dengan bimbingan para ulama ussalaf, ya para sahabat, maka kita akan menyimpang, ya seperti yang terjadi pada kaum khawarij. Ayat yang telah kita sebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ditafsirkan oleh para ulama, membawakan kalam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Ya, kufrun duna kufrin. Mereka berhukum dengan selain hukum Allah, itu adalah perbuatan kekufuran. Ya, akan tetapi tidak sampai mengeluarkan mereka ke dalam Islam. Ya. Dengan catatan, ya, selama mereka tidak menghalalkannya. Ya, tidak menghalalkan, tidak menganggap hukum buatan manusia itu lebih baik dari Al-Quran atau sama kedudukannya, kualitasnya dengan Al-Quran, yang ada sebaliknya. Pak, insya Allah kaum muslimin secara umum, ya, baik itu yang bekerja di pemerintahan sebagai polisi atau tentara, ya, kalau mungkin kita tanya, Pak, insya Allah mana yang lebih baik, hukum Allah atau hukum undang-undang? Ya, insya Allah kita yakin, ya, dari hati nurani mereka, ya, yang paling dalam, ya, pasti mengakui Al-Quran lah yang terbaik. Ya, Al-Quran lah yang terbaik. Tidak ada yang menyamai hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya, hanya saja disebutkan oleh sebagian para ulama, terkadang seorang itu, ya, berhukum dengan selain hukum Allah, mungkin saja dia jahil, tidak tahu hukumnya, dan ini adalah mawani takfir, tidak bisa kita mengkafirkan orang, ya, kalau dia jahil, ya, kalau dia tidak tahu hukumnya. Bisa jadi juga orang yang melakukan atau mengamalkan atau berhukum dengan selain hukum Allah, ya, bisa jadi hawa nafsu, ya, dan dia tidak terjatuh ke dalam naam kekafiran, dia terjatuh ke dalam, ya, dosa besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, terkadang dia zalim, terkadang dia fasik, tapi masih muslim. Kapan dia fasik, kapan dia zalim? Ya, kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah di atas hawa nafsu. Ya, padahal dia meyakini hukum Allah itu yang lebih baik, karena hawa nafsunya, ya, dia mengikutinya. Maka tidak bisa dikafirkan yang seperti ini. Ya, tidak bisa dikafirkan. Terlebih di sana ada mawani takfir, pencegah-pencegah kekafiran. Ya, ponis secara umum itu tidak bisa diterapkan secara, ya, ta'yin, kecuali mawani'nya hilang. Dan disebutkan oleh para ulama, ya, mawani' takfir itu sangat banyak. Di antaranya yang telah kita sebutkan, yang pertama adalah kejahilan. Seorang yang jahil, tak kala dia melakukan perbuatan kesyirikan, kekufuran, kalau dia tidak tahu hukumnya, ya, maka tidak bisa dikafirkan. Begitu juga mawani' takfir adalah, ya, kelupaan, ya, seorang lupa, ya, ini juga mawani' takfir. Termasuk juga pencegah kekafiran adalah na'am paksaan, ya, al-ikrah. Seorang dipaksa mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan perbuatan kekafiran dalam keadaan dipaksa, mau dibunuh, mau diancam, kemudian dia terpaksa melakukannya, terpaksa mengucapkannya, ya, maka dia tidaklah kafir selama hatinya mengingkari. Ya, seperti kisahnya Amr bin Yasir, ya, kisah yang ma'ruf. Nah, dan termasuk juga mawani' takfir adalah iqamatul hujjah. Ya, harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan kekafiran harus kita datangi, harus kita nasihati. Ya, kita gali informasi, kita tanyai, kita nasihati. Kenapa dia melakukan perbuatan ini? Perbuatan ini adalah perbuatan syirik besar. Perbuatan ini adalah perbuatan kekufuran. Kenapa antum melakukan? Ya, nanti dia akan menjawab. Mungkin jawabannya, saya tidak tahu hukumnya kalau ini ternyata dosa besar. Saya tidak tahu hukumnya kalau ini ternyata kekafiran. Ya. Jadi kita harus nasihati terlebih dahulu, tegakkan hujah terlebih dahulu. Ya, tidak mudah untuk mengkafirkan seorang, mentabdi' seorang, ya, menganggap seorang itu ahlul bid'ah atau mentafsik seorang, ya, menganggap seorang itu ahlul fasik, sampai tegak hujah, ya, kepadanya. Jadi yang dimaksud dengan ahlu sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah pada semua sisi. Semuanya mereka pegang, tidak sebagian. Ya, baik itu yang sesuai dengan hawa nafsunya ataupun yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia harus tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, barulah dia dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau misalnya ada orang mengaku aswajah, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata ucapannya, perbuatannya itu sangat jauh dari dalil, sangat jauh dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, maka pada hakikatnya ya dia bukan ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah berlepas diri darinya. Terserah dia mau mengaku saya aswajah sampai beribu-ribu kali, sampai mungkin berjuta-juta kali. Ya, silakan. Siapa yang melarang untuk seorang mengklaim saya aswajah, saya ahlu sunnah? Tapi yang paling penting adalah pengamalan. Hakikatnya, percuma kita mengaku ahlu sunnah, akan tetapi hakikatnya kita jauh dari ahlu sunnah. Dan terkadang pula ya kita harus introspeksi diri. Ya, mengoreksi lagi diri kita ini. Walaupun memang benar kita ahlu sunnah, apakah memang benar semua amalan kita, semua perbuatan kita telah sesuai dengan koridornya ahlu sunnah? Begitu juga ucapan-ucapan kita. Karena betapa banyak kadang kita sendiri, dan ini menjadi celah bagi kita. Ya, kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah dalam keadaan sebagian kita itu masih bermudah-mudahan. Terkadang ini celah bagi kelompok lain untuk menuduh kita. Katanya ahlu sunnah, katanya kelompok salaf, tapi kok orang-orangnya seperti ini? Ya, tapi kok orangnya keras, kaku? Ya, seperti ini, seperti ini. Maka oleh sebab itu tidak hanya ini, ya, nasihat bagi kaum muslimin secara umum, juga nasihat kepada kita semua ahlu sunnah, untuk kita berusaha ya membenahi, ya mengoreksi kembali apakah memang benar ya pengakuan kita ahlu sunnah wal jamaah itu sudah sesuai dengan kenyataannya. Ya, maka oleh sebab itu kalau kita itu tergelincir, kalau kita tidak sengaja melakukan perbuatan, mengucapkan sebuah ucapan ternyata itu menyelisih dalil, menyelisih bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisih ulama us-salaf, hendaklah segera kita kembali. Ya, hendaklah kita segera kembali. Dan disebutkan juga oleh para ulama, ya, di antara pula nama dari nama Ahlus Sunnah, terkadang mereka disebut dengan At-Ta'ifatu Al-Mansur, kelompok yang ditolong. Ini diambil dari hadis yang ma'ruf, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq mansurin la yadurruhum man khadalahum wala man khadalahum. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang mereka di atas al-haq, di atas bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, mansurin, dalam keadaan mereka itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah memudaratkan mereka, tidaklah bisa mencelakai mereka orang-orang yang merendahkan mereka, orang-orang yang ingin mencelakai mereka. Maka dari hadis ini ya perlu kita pahami, dakwah halus sunnah ada atau tidaknya kita itu tetap akan ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, sebagian menyebutkan Al-Qur'an maknanya, sebagian Al-Qur'an adalah hadis, dan kami benar-benar yang akan menjaganya. Jadi dakwah Ahlu Sunnah ini ada atau tidaknya kita, kita mau menolong atau tidak, mau ikut atau tidak, itu tidak berpengaruh. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Maka oleh sebab itu tidak perlu kita khawatirkan dakwah ini. Tidak mungkin akan lenyap. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Yang perlu dikhawatirkan kata para ulama adalah diri-diri kita. Ya, maka oleh sebab itu jangan sampai ada di hati kita merasa berjasa. Ya, merasa berjasa di dakwah ini. Kalau bukan karena ana, tidak akan terbangun masjid itu. Kalau bukan karena saya, tidak akan ya terbangun ma'had itu. Kalau tidak atau bukan karena saya, tidak akan berkembang dakwah salaf di Samarinda ini. Maka pengakuan-pengakuan seperti ini hendaklah dijauhkan. Bahkan ini bisa menghilangkan ya amalan, menghilangkan pahala. Ya, jangan kita merasa berjasa di dakwah ini. Ya, cukuplah kita simpan amalan baik yang telah kita kerjakan. Kita simpan rapat-rapat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya kelak di hari kiamat. Ya, jangan sampai ya disebabkan kita merasa berjasa di dakwah ini, Allah Subhanahu wa taala ya menghilangkan kita. Ya, menyesatkan kita. Dan jangan pula kita merasa ya dibutuhkan di dakwah ini. Ya. Nah, kalau ya tidak sesuai dengan idenya, maka dia tidak mau membantu dakwah. Saya tidak akan membantu dakwah. Tidak akan membantu ya mengajar misalnya. Ya, terserah, silakan. Jangan seperti itu. Ya. Jangan sampai nanti karena kita tidak mau membantu dakwah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala singkirkan kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh kepada manusia. Yang butuh itu adalah kita sendiri. Jadi selama atau sebanyak mungkin kita membantu dakwah ini, maka sebanyak itu pula ya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita istiqomah. Ya, semakin banyak amalan kebaikan, semakin banyak ta'awun yang kita berikan kepada dakwah ini, maka semakin kuat pula Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita istiqomah. Ya. Kemudian terkadang pula disebutkan oleh para ulama dari nama-nama Ahlu Sunnah adalah Ahlul Hadith. Terkadang juga mereka disebut dengan Ahlul Athar. Terkadang pula mereka disebut dengan Al-Ghuraba. Ya, kelompok yang asing. Ya, kelompok yang asing. Ini diambil dari hadith. Bada al-Islamu ghoriban wa sayya'udu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu pada awalnya asing. Karena agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di tengah-tengah orang Arab itu asing. Karena pada saat itu orang Arab, orang kaum musyrikin itu beragama kesyirikan. Mereka terbiasa dengan menyembah berhala. Kemudian diutuslah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingkari berhala-berhala mereka. Ini dianggap mereka asing. Agama baru, ajaran baru. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa sayya'udu ghoriban kama bada." Dan akan kembali asing seperti awalnya. Hanya saja berbeda keasingannya. Kalau di zaman Rasulullah asing itu karena berbeda dengan agama kaum musyrikin, kalau keasingan Islam di zaman ini itu karena sudah lama ditinggalkan. Sehingga pada saat kita amalkan seolah-olah itu ajaran baru. Karena sudah lama sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka bergelut atau banyak mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Sehingga ketika ada ajaran yang murni, ajaran yang benar, mereka anggap itu ajaran baru. Ya, dan ini yang nyata ya, kita dapatkan ketika kita pulang kampung misalnya. Kita berjubah, berjenggot, istri kita bercadar. Ya, salat merapatkan shaf. Ya, ini saja ujiannya sudah besar. Sudah difitnah sana sini dari ujung kampung ke ujung kampung. Dituduh kita ya, khawarij, teroris, tuduhan-tuduhan yang lain-lain. Ya, karena mereka sudah lama meninggalkan amalan-amalan sunnah. Sebagai contoh juga misalnya sholat pakai sendal. Ini sangat asing lagi. Ya, sholat pakai sendal itu sunnah. Coba kita amalkan di luar. Ya, mungkin semua jamaah masjid ya, akan mengusir kita, akan mencerca kita, akan mencaci kita, akan mengumpat kita. Padahal sholat pakai sendal itu sunnah. Ya, karena sudah lama ditinggalkan, sehingga ketika mau diamalkan menjadi asing. Nah, begitulah ya keadaan Islam pada saat ini. Kenapa dia asing? Karena sudah lama ditinggalkan, sehingga ya ketika diamalkan itu dianggap baru, dianggap ajaran baru oleh sebagian kaum muslimin. Kalau mereka mengetahui ilmunya, ya mereka tidak akan menganggap itu sesuatu yang baru. Ya, pasti mereka akan menganggap ini termasuk ajaran Islam. Nah, jadi diantara nama dari nama Ahlus Sunnah yang disebutkan oleh para ulama adalah Al-Ghuraba. Mereka adalah orang asing. Ya, orang asing karena mengamalkan sunnah ketika manusia itu mayoritasnya dalam keadaan rusak. Alladzina yuslihun nas. Ya, mereka mengamalkan, memperbaiki diri ketika manusia mayoritasnya dalam keadaan rusak, meninggalkan sunnah. Ya. Dan juga yang perlu juga kita ketahui, Al-Ghuraba di sini bukanlah asing ya karena menyimpang. Ya. Yang dimaksud dengan Al-Ghuraba di sini, mereka mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, sehingga tak kala mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah ini dianggap asing. Ya. Bukanlah anggapan sebagian firqah, karena ada sebagian firqah, karena mereka kelompok yang sedikit, an-nadir, mereka menganggap kami ini ahlu sunnah. Ya. Kami ini ahlu sunnah. Kami ini Al-Ghuraba, kata mereka. Ya. Karena disebutkan oleh Rasulullah, fatuba lil ghuraba, beruntunglah Al-Ghuraba, orang-orang asing. Ya, kami ini asing. Kami dikucilkan oleh manusia. Kami dikucilkan oleh kaum muslimin. Ternyata ketika dicek, mereka dikucilkan karena nyeleneh. Karena menyimpang, ajarannya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka mereka bukanlah ahlu sunnah. Ya, lebaran sendiri. Ya, menurut perhitungan mereka sendiri. Puasa menurut perhitungan mereka sendiri. Ya, sebagian zikir, ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran mereka buat-buat sendiri. Jadi ajaran-ajaran nyeleneh. Jadi pengakuan mereka kami ini Al-Ghuraba, kelompok yang asing ahlu sunnah, maka ini tidaklah benar. Yang dimaksud dengan Al-Ghuraba di sini adalah kenapa mereka asing? Karena mereka mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah secara menyeluruh, sehingga ya dianggap oleh sebagian kaum muslimin mereka itu ya kelompok yang berbeda sendiri. Ya, bisa antum praktekkan antum sendiri pulang ke kampung. Terasa bumi itu ya, terasa tempat itu sangat asing bagi kita. Ya, kita dianggap orang yang beda sendiri, yang lain itu ngumpul-ngumpul yasinan, ngumpul-ngumpul tahlilan, ya ngumpul-ngumpul sedekahan, ngumpul-ngumpul ya, na'am dangdutan, ya musik-musikan, kita sendiri tidak mau, ya kita melakukan apa timbangannya dalil boleh atau tidak, ya jadi na'am dianggap oleh sebagian kaum muslimin kita beda sendiri, ya sehingga kita menjadi orang yang asik. Akan tetapi menghadap yang seperti ini janganlah kita membuat kita sedih atau patah hati atau sampai meninggalkan dakwah ini. Nah, ada sebagian orang awalnya tadi sudah terkena dakwah, sudah simpatisan dakwah, sudah mulai ngaji, sudah mulai mengenal dakwah salaf, kemudian dia tidak siap ya dengan keadaan, ya padahal dia sudah tahu ini dakwah yang benar, tapi karena tekanan-tekanan, cemoohan-cemoohan di masyarakat, enggak enaknya besar, ya diundang yasinan, diundang tahlilan, diundang ini dan itu dia tidak mau, enggak enak, ujung-ujungnya karena tertekan, ya dia tinggalkan dakwah ini. Ini sangat banyak pula, ya. Maka oleh sebab itu, ya, perasaan tidak enak kalau itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hendaklah kita buang jauh-jauh, ya. Janganlah kita merasa takut dikucilkan, takut diusir. Kalau betul-betul yang kita pegang itu Al-Quran dan Sunnah, ya, betul-betul syariat, hendaklah kita bersabar di atasnya, ya, walaupun risiko ya besar menanti kita. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala alam isyab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.